Mama, ayo dong. Kalau yang ini gimana, San? Mau pakai yang itu? Bagusnya juga Mama pakai. Kalau untuk Mama, Buat siapa? buat anaknya Om Januar si Mela. Kamu mau kasih buat Mela? Iya. Tapi sayang ya, San ya. Dulu Mama belinya mahal nih baju. Mama tau gak sih berapa umurnya Mela? Baju kayak gini udah gak model lagi, Ma. Simpen aja ya. Kamu menghina Mama ya? Enggak, Mama. Bukannya menghina. Cuman kasih pendapat. Gak mungkin deh Mela pakai baju kayak ginian. Kamu pikir si Mela itu siapa? Sudah bagus Mama bisa kasih baju ini untuk dia. Papanya belum tentu mampu. Ya enggak lah, Mama. Ini kan bukan soal masalah mampu atau enggak mampu. Tapi soal selera. Kalau kamu yang tidak suka baju ini, Sandra, Mama bisa mengerti. Tapi sepupu kamu itu, si Melati, dia tidak sama dengan kamu, Sandra. Mama menginginkan yang terbaik untuk anak Mama. Ya, Sandra udah sayang sama Mela, Ma. Sandra juga ingin terbaik buat dia. Ah, kamu jauh lebih baik daripada Mela. Mama heran, akhir-akhir ini kok kamu lebih dekat dengan dia? Sudah jelas-jelas antara kamu dengan dia itu beda. Sandra sayang sama Mela, Ma. Perbedaan kita justru saling melengkapi, bukannya bersaing, Ma. Mana mungkin dia bisa bersaing dengan kamu, Sandra? Makanya, sekarang dia deketin kamu. Supaya apa yang kamu miliki bisa dinikmati oleh dia. Mama kenapa sih benci sama Mela? Karena dia sombong. Dia tidak punya apa-apa dan dia bukan siapa-siapa. Selamat malam, Tuan. Malam. Jangan ragukan firasat saya. Kok saya bilang batalkan? Batalkan saja kontrak-kontrak itu. Paham? Berapa kali sih saya harus ulangi? Saya kenal baik orang-orang ini. Dan, nah, saya tidak mungkin ambil keputusan yang gegabah. Percayalah. Ini adalah keputusan yang terbaik, oke? Okay? Malam. Nyonya mana? Nyonya sudah 2 jam di kamar, Tuan. Kelihatannya sedang nunggu Tuan pulang. 2 jam? Betul, Tuan. Sana bilang sama nyonyamu, Tuan sudah pulang. Baik. Ya, Tuan sudah pulang. Sedang nunggu di bawah. Mama sudah siap. Dari tadi lagi, Pak. Ayo dong, Pak, ganti bajunya. Masa pergi pakai baju kantor? Ah. Memangnya kenapa? Kita kan mau menjenguk adikku yang baru sembuh. Bukannya mau ke pesta. Kata orang, Pak, status seseorang itu dilihat dari penampilannya, cara berpakaiannya. Ayo, Pak, yuk. Mama, Mama. Di kantor, aku boleh dianggap bos. Tapi sama adikku sendiri, statusku cuma kakak. Tidak lebih dan tidak kurang. Yuk, ayo. Ada apa lagi, Ma? Ini si Sandra tasnya kok ditinggal sih. Terus gimana, Mel? Ya kesehatannya sih udah baik kan. Tapi aku kan harus terus ngawasi ayah. Tante. Mela. Ayah pasti cerita soal udah sembuh, udah boleh pulang. Tapi ingat lo ya, dokter bilang ayah gak boleh kecapean. Melati memang selalu mengkhawatirkan ayahnya. Hei, kamu udah bikin minuman buat Om sama Tante? Om sama Tante mau minum apa? Apa saja, Mel. Yang penting tidak merepotkan. Ya deh. Oh ya, Melati, ini Tante ada oleh-oleh buat kamu. Mudah-mudahan kamu suka. Bisa? Kok kayak repot-repot ngasih hadiah segala sih. Melati kan sudah tidak ada ibunya lagi. Apa salahnya aku memberi perhatian kepadanya sama seperti aku memberi perhatian kepada Sandra? Terima kasih. Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan hubungi kita berdua. Ya, Pak, ya? Kamu suka, Mel? Ini kan tahun 98, San. Emang model begini masih ada? Aku udah bilang sama Mama, tapi kamu tau sendiri kan Mama gimana orangnya, gak bisa dibilangin. Mungkin lemari baju udah penuh, makanya baju bekas dikasih ke kamu. Ya gak apa-apa sih, bagaimanapun ini kan pemberian Mama kamu. Jadi aku harus menghargainya. Terus, kamu mau pakai? Enggak, aku taruh, aku simpan di lemari. Aku bawa pulang lagi ya, aku kasih ke Mbok Mi. Aku malu sama kamu. Ya terserah sih, tapi kamu harus ingat loh, jangan sampai Mama kamu tersinggung. Aku dengar kamu udah kerja ya? Aku kerja sambil kuliah. Nggak capek? Ya capek. Tapi ayah pengen banget aku jadi sarjana. Jadi aku kerja sambil kuliah. Emang kamu bisa? Kamu nih lucu deh. Hidup itu harus kerja keras kalau kamu mau sukses. Kamu kenapa sih gak kerja di perusahaan kita aja? Kamu ngapain kerja di perusahaan orang lain, Mel? Aku pengen membuktikan kemampuanku. Tapi bukan berarti aku meragukan kemampuan kamu loh. Ya, aku tahu, aku ngerti kok. Aku kerja juga cuma iseng. Aku kerja, aku bantu papa di kantor. Aku sembari cari jodoh. Kenapa sih kok ketawa? Abis kamu ngomongnya gitu. Udah, gimana dong? Kita anterin yuk. Baju yang Mbok pakai ini. Apanya? Baju yang Mbok pakai ini dari mana? Dari Non Sandra, Nyonya. Bukannya Melati? Bukan, dari Non Sandra, Nyonya. Mel, kita makan siang bareng ya. Jangan lupa loh, ya. Udah. Ngapain sih kamu masih main sama anak gak tahu terima kasih itu? Mama ini kenapa sih marah-marah terus? Pasti dia kan yang menyuruh memberikan baju itu kepada Mbok Mi? Baju? Oh, baju Mama yang itu. Dasar itu anak tidak tahu terima kasih. Mama jangan marah sama Mela dong, Ma. Orang Sandra yang minta baju itu. Sandra juga yang ngasih ke Mbok Mi. Kan sayang kalau gak kepake, Ma. Berarti dia kan tidak tahu terima kasih, kan? Dia tidak menghargai pemberian Mama. Sok kaya tuh anak, sombong amat sih. Mama? Gayanya udah kayak putri raja. Mama nih selalu aja salah tanggap. Kenapa sih, Ma? Sandra aja anak Mama gak mau pakai itu baju. Apalagi si Mela. Bahannya emang bagus, jahitannya bagus, tapi modalnya itu loh, Ma, yang udah kuno banget. Sandra, kalau kamu tuh anak Mama, sudah sepatutnya Mama berikan yang terbaik untuk kamu. Tapi Mela, papahnya aja masih kerja sama papa kamu. Ayahnya memang bekerja sama papa, Ma. Tapi Mama jangan lupa dong, kalau Om Yan itu saudara sekandungnya papa, bukan cuma pegawai, Mama. Sandra, Sandra, kamu selalu bela dia. Apa sih kelebihan dia? Ingat, Sandra, suatu saat nanti kamu akan menyesal berteman dengan dia. Gila, topinya bagus loh, Nenek, topinya. Ada duit nggak? Duit dong, mau apa? Mau duit. Eh, susah nih, cabut-cabut lah, cabut. Gih, gih, gih. geblek lo. Pagi. Nama kamu Mela kan? Saya Jackie. Kita kerja di gedung yang sama. Maaf, saya sudah telat. Tenang saja, bos kamu saya kenal kok. Saya nggak kenal Anda. Makanya, apa salahnya kalau kita sekarang kenalan? Mela. Kok buru-buru? Cuma segitu aja. Tolong jangan ganggu saya. Saya nggak ganggu. Cuma ingin ngobrol. Bagaimana kalau nanti siang kita makan? Sombong amat sih. Mel! Ki! Siapa mereka? Nggak tahu. Mungkin preman sini. Tapi aku sering lihat mereka nongkrong di halte ini. Gitu udah capek. Pukulan kamu keras-keras. Aku gak bisa balas deh. Sebenarnya sih kamu bisa. Asal kamu mainnya mau serius aja. Ya aku kan tenis hanya untuk refreshing, bukan untuk jadi juara dunia loh. Ya aku tahu. Tapi kan kita kalau ngertiin sesuatu gak bisa setengah-setengah, San. Nyindir ya kamu ya? Nyindir sih enggak. Emang kamu anaknya manja? Aku yakin kamu kerja hanya untuk iseng aja kan? San, apa kamu gak bosen? Hidup ini kan perlu tujuan. Gak bisa kita cuma hanya menikmatin aja. Iya, aku tahu aku juga bosen. Tapi aku bingung aku harus ngapain. Ya udahlah, San. Kayaknya udah sore. Aku juga masih ada janji. Lex? Ya? Kamu mau gak jadi teman aku? Dari dulu juga aku udah jadi teman kamu, kan? Enggak, maksudku... bukan cuma teman main tenis aja. San, kapan kamu butuh teman? Kamu telepon aku aja, oke? Okay? Sampai ketemu lagi ya. Pokoknya aku mau laporin dia ke satpam kantor. Buat apa? Cari tahu. Soalnya dia bilang dia satu kantor sama aku. Udahlah, Mel. Nggak usah dipeduliin orang kayak gitu. Orang kayak begitu harus dikasih pelajaran. Kalau perlu, aku akan lapor sama bosnya. Biar dia ditegur. Siapa tahu aja mereka cuma iseng. Siapa tahu aja mereka cuma mau nyopet dompet kamu. Bisa jadi, kan? Kamu nih jadi orang pasrah amat, sih. Shoppingnya, Mel? Aku ada janji sama dosenku. Tapi kan sekarang hari Sabtu. Justru karena hari Sabtu, makanya dosennya libur. Ya? Bapak sudah mau pulang? Iya, sebentar lagi. Saya lagi cari kacamata di mana ya, saya taruh. Pak, tadi Pak Anwar menanyakan apa Bapak mau pulang sama-sama? Oh, enggak. Saya mungkin masih ada urusan lain. Jadi kamu tolong bilang sama papa, saya nggak langsung pulang, ya? Baik, Pak. Selamat malam. Kamu masih ingat kita kan? Kamu kan janji sama bos kita. Tapi kamu gak menepatinya, ya kan? Saya gak ada janji apa-apa sama kalian. Oh, gak pernah janji apa-apa kamu bilang? Dia saksinya. Kamu kan janji untuk makan siang sama bos kita hari ini. Hah? Saya gak ada keperluan dengan kalian. Gak ada keperluan? Jangan sombong kamu. Kamu memang cantik. Tapi boleh dong orang mengagumi kecantikan kamu. Hah? Boleh gak? Kalian maunya apa sih? Maaf, Anda nggak apa-apa? Nggak, saya nggak apa-apa. Lu jangan ikut campur ya. Ada apa ini? Lo gak dengar gue bilang lo jangan ikut campur? Hah? Ini kan urusan gue dengan dia. Jadi gue minta, lo jangan ikut campur. Oh iya. Saya gak kenal. Anda dengar sendiri kan? Dia bilang dia gak kenal Anda berdua. Jadi tolong jangan ganggu Nona ini. Hah, brengsek. Ricky! Apa bang Mas? Gak apa-apa. Kamu sih, kita kan sudah janji mau pergi bareng. Kenapa kamu pergi sendirian? Maaf deh, tadi aku udah telepon, tapi resepsionis bilang kamu lagi meeting. Kalian satu kantor. Rasanya saya sering lihat kamu di perpustakaan. Kamu masih kuliah? Sama seperti kalian. Saya kerja, tapi saya masih suka belajar. Kebetulan kita satu kantor. Jadi kadang-kadang kita pergi bareng. Oh iya, saya Ricky. Alex. Dan ini Melati. Melati. Alex. Maaf ya. Gak apa-apa. Sudah jam berapa sekarang ini? Masih santai saja kamu? Ma, ini kan hari Minggu. Tidak ada kuliah, tidak ada kerja. Apa karena hari Minggu? Karena tidak ada kuliah, kamu tidak merasa perlu untuk belajar? Atau karena kamu sudah bekerja? Sudah bisa mencari uang, sehingga kamu tidak perlu mencari ilmu lagi? Begitu? Pak, kita sudah lama membicarakan hal ini. Saya ingin kerja, dan Papa ingin saya meneruskan kuliah. Jadi saya ambil jalan tengahnya. Saya kerja sambil meneruskan kuliah. Lalu apa keinginan Papa sekarang? Justru itu. Karena hari-hari kamu sudah tersita untuk mencari uang, untuk bekerja. Jadi Papa mau hari libur begini kamu gunakan untuk belajar. Ngerti kamu? Jadi saya tidak bisa menikmati hidup lagi. Bukan begitu maksud Papa. Bekerja ini kan pilihan kamu. Dulu Papa inginnya kamu belajar, kamu kuliah, tapi kamu ngotot mau bekerja. Kamu kan tahu sendiri, bagaimana repotnya, bagaimana beratnya bekerja sambil kuliah itu. Saya bisa mengatasi hal itu, Pak. Kita lihat saja. Pokoknya, Papa harap kamu masih ingat dengan perjanjian kita. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan prestasi kamu, kamu berhenti bekerja dan teruskan kuliah kamu. Oke? Suruh ini, suruh itu. Kalau mau kuliah, kuliah aja sendiri. Anak itu benar-benar keras kepala. Ada apa sih, Pak? Pagi-pagi kok udah ngomel? Dia itu mau cepat-cepat menunjukkan siapa dirinya. Padahal dia kan belum punya apa-apa untuk dibanggakan. Maksud Papa, Ricky? Siapa lagi kalau bukan dia? Bikin kewalahan benar. Papa nyuruh dia benar-benar kuliah. Dia malahan milih kerja, cari uang katanya. Yang Papa khawatirkan kan kalau dia asik kerja, sudah asik dengan uang, dia melupakan kuliahnya. Melihat kelakuan dia begini, Papa jadi tidak yakin. Apa dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan beasiswa itu? Dia sudah sangat bekerja keras, Pak, sejak Papa menghentikan dana untuk kuliahnya. Itu kan memang sengaja Papa lakukan. Maksud Papa untuk memberi dia pelajaran, supaya dia sadar. Papa harap dia berhenti sok-sokan kerja itu. Kalau dia berhenti, nanti juga Papa biayai. Sudahlah, Pak. Ini kan hari Minggu. Jangan bertengkar terus dong. Lebih baik kita sarapan aja ya, Pak ya. Iya, siapa yang bertengkar sih? Untung ada kamu yang mau nurut omongan Papa. Coba kalau enggak, barangkali Papa ini udah kena serangan jantung. Dan kelihatannya cuma kamu yang mau meniru langkah-langkah Papa. Papa yakin kamu akan cepat berhasil. Dengan ilmu pengetahuan yang kamu miliki, dengan titel sarjana di depan namamu, Insinyur Lili Wijaya. Berantem lagi ya, Kak, sama Papa? Saya itu bingung. Bagaimana caranya menjelaskan kepada Papa bahwa saya ini bukan anak kecil lagi yang dapat diatur-atur olehnya? Papa tuh pengin kakak tuh jadi seperti Papa. Dulu, Papa tuh mati-matian belajar untuk ngedapetin beasiswa. Karena itu Papa percaya sukses, karir, cuma dapat diraih dengan gelar, titel. Tapi kan saya bukan Papa. Saya berhak memilih jalan hidup saya sendiri. Lagian zaman sekarang, pengalaman lebih diperlukan daripada gelar kesarjanaan saja. Kamu mungkin bisa memenuhi keinginan Papa. Tapi saya bukan kamu. Gak bisa main tenis. Makanya kamu belajar bareng aku, jadi kamu bisa. Mana aku punya waktu. Waktuku habis untuk kuliah dan kerja. Mel, kamu kenapa sih gak ikut perusahaan kita aja? Kan pasti segalanya akan lebih mudah buat kamu. Papa tahu kalau kamu tuh masih kuliah. Pasti dia dikasih keringanan waktu. Justru itu yang aku gak mau. Kalau pegawai lain tahu aku dapat dispensasi karena aku keponakan papamu, kan nggak enak. Mereka pasti bilang, ya pantas aja Mela diterima kerja. Itu kan perusahaan pamannya. Aku mau orang melihat aku karena aku. Karena kemampuanku. Dan aku nggak mau pakai fasilitas. Iya deh, terserah kau mau ngomong apa. Yuk ah, untuk kesiangan dulu. Janji dulu. Aku nganterin kamu ke lapangan tenis, abis itu aku pinjam mobil kamu. Karena aku mau ke toko buku. Terserah. semuanya buat kamu. Yuk ah. Mama, papa, Sandra pergi dulu ya. Loh, mau kemana? Sarapan dulu ah. Nanti masuk angin. Yuma. Ya mama, sebelum olahraga, Sandra gak bisa diisi. Takut sakit nanti. Kamu main tenis ya? Iya. Sejak kapan kamu main tenis, Mela? Setahu tante, kamu tidak pernah khusus tenis. Saya memang gak bisa main tenis, tante. Saya hanya nemenin Sandra. Oh, kalau Sandra sejak umur 6 tahun sudah tante lesin tenis. Tenis itu sama dengan golf. Selain olahraga, menunjukkan status seseorang. Sudahlah. Paling tidak minum susunya. Daripada perutmu kosong sama sekali, San. Ya, Mel? Ya. Ini, Mel? Makasih, San. Ya. Kasih, Ma. Kenapa? Baunya agak aneh, tante. Ah, masa? Jangan-jangan susunya kadaluarsa, Ma? Mana mungkin sih, Pa, ada susu kadaluarsa di rumah ini? Mungkin kamu belum biasa minum susu asem. Yogurt namanya. Belum pernah ya? Memang baunya sedikit aneh. Tapi di situ letak keistimewaannya. Harganya lebih mahal, lebih bergizi. Sandra sudah sering minum itu. Imel, yuk. Kita kesiangan loh. Ayo. Pa, Ma, pergi dulu ya. Iya, sayang. Saya tinggal dulu, Om. Iya, hati-hati, Mel. Hati-hati, Sandra. Kasihan keponakan kamu itu ya, Pa. Yogurt, dibilang susu basi. Iya. Tapi Mama tidak perlu bicara seperti tadi. Bicara seperti tadi bagaimana sih, Pa? Mama hanya ingin menjelaskan perbedaan antara susu biasa dengan yogurt. Iya. Udah deh, Pa, supaya dia tidak norak lagi lain kali, ah. Dia kan cuma bilang baunya aneh. Bukan rasanya yang asam. Coba saya coba. Baunya amis. Iya kan? Gelasnya yang amis, Ma. Bukan Mela tidak pernah minum susu asam. Jam berapa? Kamu selesai, kamu jemput aku. Halo. Halo. San, barusan yang nganter kamu siapa? Oh, sepupu aku, Melati. Kenapa kamu naksir ya? Oh enggak, bukan gitu. Aku tuh kayak pernah ngeliat dia. Tapi di mana ya? Di mana? Kalau nggak salah di perpustakaan deh. Emangnya kamu masih sempat ke perpustakaan? Ya jelas dong. Sekarang gini, daripada kita buang-buang duit nggak karuan, mendingan kita baca buku di perpustakaan kan? Jelas, nambah pengetahuan lagi. Kamu aneh. Perkenalanku sama Melati lebih aneh. Oh ya? Iya. Ya pokoknya ceritanya tuh waktu itu dia lagi di depan perpustakaan. Ya terus dia digangguin sama anak-anak nakal. kebetulan aku lewat, ya aku tolong dia. Oh iya, iya. Belakangan ini si Mela tuh suka cerita sama aku. Kalau dia tuh lagi sering digangguin. Jadi dia sepupuan sama kamu ya? Iya, tapi aku sudah nganggap dia seperti kakakku sendiri. Kita berdua sama-sama anak tunggal. Dan dari kecil pun kita udah deket. Jadi dari TK sampai SMA kamu sama-sama terus? Ya enggak lah, kamu ngaco. Yuk ayo, kita keburu panas. Kamu bukan cuma cantik. Kamu beda. Beda dengan gadis lainnya. Melati. Dari seorang pria yang pernah nolongin kamu. Siapa? Masa kamu lupa sih sama orang yang pernah nolongin kamu, Mel? Mela, Mela. Makanya jadi orang yang terlalu banyak belajar. Otak kamu tuh udah gak bisa nginget wajah orang lagi. Semuanya habis buat pelajaran. Kamu tuh lagi bercanda. Aku pikir kamu lagi serius. Aku serius. Alex. Alex. Dia teman main tenisku. Dia titip salam buat kamu. Oh. Terus-terus Mel, kamu masih digangguin gak sih sama berandalan itu? Sampai ke perpustakaan segala. Iya, aku juga gak ngerti kenapa sih mereka begitu. Salah sendiri. Siapa suruh jadi perempuan terlalu cantik? Gawat. Bisa-bisa mereka semua jatuh cinta sama kamu. Aku sih ngerasa biasa-biasa aja. Ah, itu kan perasaan kamu aja. Kalau kamu gak cantik, gak mungkin Alex ingat kamu. Gak mungkin dia kirim salam buat kamu. Yang dia ingat itu kan kejadiannya, bukan akunya. Alex benar. Kamu tuh beda dari perempuan yang lain, Mel. Masa sih? Kamu tuh cantik. Tapi kamu gak peduli sama kecantikan kamu. Gimana kalau kita terusin pujiannya di rumah? Kasihan ayah sendirian. Yuk. Yuk. Aja non, abis jalan-jalan. Ayah mana? Sudah tidur barangkali non. Sejak jam 8 tadi sudah masuk kamar. Oh, ya. Non sudah makan? Udah, Bibi. Kan tunggu non pulang. Mulai besok Bibi nggak usah nunggu saya pulang kalau mau makan. Makan aja, ya? Iya non. Kalau kamu gak cantik, ngapain si Alex inget-inget kamu terus? Pakai-pakai nanyain kamu segala lagi. Jarang-jarang loh si Alex nanyain cewek. Non! Ada apa, Pi? Non! Non! Non! Baru pulang? Iya. Mela mana? Mela dianterin tadi. Kamu anterin dia pulang? Pantesan aja malam begini baru sampai di rumah. Pasti waktu kamu main tenis tadi, dia nungguin kamu kan di pinggir lapangan? Ya enggak lah, Ma. Mela kan orangnya gak bisa diem, Ma. Dia pergi ke toko buku, abis itu kita baru makan siang dan makan malam sama-sama. Pasti kamu lagi yang bayar. Ya enggak lah, Ma. Kita patungan kok. Emang kenapa sih kalau Sandra yang bayar? Gaji Sandra kan lebih besar daripada Mela. Mela harus bayar ini, harus bayar kuliah. Itu bukan urusan kamu, Sandra. Salahnya dia sendiri. Sombong sih. Kasih kerjaan di perusahaan papa kamu, malah kerja di perusahaan orang lain. Loh, mentang-mentang dia tuh ponakanku, jadi harus bekerja sama aku. Ya gak gitu, Pak. Itu namanya anak tidak tahu terima kasih. Buktinya, bajuku dikasih sama Mbok Mi. Ya ampun, Mama. Kan Sandra udah bilang, Sandra yang kasih itu baju. Kenapa sih, Sandra? Kamu selalu bela dia. Sudah satu harian keluyuran sama dia. Mana Mama lagi sakit begini? Halo? Ya, siapa? Apa? Oke. Om segera ke sana. Siapa, Pak? Melati. Ngapain Melati malam-malam telepon ke sini? Januar masuk rumah sakit. Apa keadaannya parah, Pak? Justru karena itu, Bapak ingin lihat. Mama ikut, Pak. Yuk, San. Gak tahu, Om. Ayah gimana, Mel? Ayah masih di dalam. Gimana ayah, Dok? Sebaiknya kita bicara di ruangan saya. Mari. Ayo, Ma. Mama tunggu di sini aja. Ya. Ayah Anda mengalami kegagalan ginjal. Dan saat ini masih belum sadar. Tapi untuk kejangnya sudah dapat diatasi. Bisa sembuh, Dok? Saya belum bisa bicara banyak. Kita harus melakukan pemeriksaan ronsen, bahkan kalau perlu endoskopi untuk mengetahui berapa fatal kegagalan ginjal ayah Anda. Oleh sebab itu, ayah Anda perlu perawatan intensif dan harus menginap di rumah sakit ini. Baiklah, Dok. Saya minta adik saya diberi perawatan yang terbaik. Soal administrasi, kamu tidak usah pikirkan, Mel. Biar Om yang menyelesaikan. Permisi, Dok. Ya? Apa? Saya segera ke sana. Maaf, saya harus memeriksa ayah Anda. Kejangnya kamu kembali. Mel, tunggu sini aja, Mel. Ayah kamu pasti baik-baik aja kok, Mel. Kalau ada apa-apa sama ayah, aku gak punya siapa-siapa lagi, Sa. Mel, kamu pasti punya aku. Kamu pasti punya aku, Mela. Mel. Sabar, Mela, sabar. siapa?